agama di belakang sana, pegawai takdir agama di daerah untuk bersama-sama di daerah sempat saya baru diskus. Amin. Sudah tidak bersama-sama untuk berpadam lihat daerah yang baru ini dan tuan-tuan dan tuan-tuan dan tuan-tuan diskus terkali kita bersama-sama dalam program ini. Ustaz Dato' Ismail Kamus tadi menunjukkan bahawa mereka berikir berhijrah bukan sebarang orang, Ustaz. Mereka ialah orang yang cukup hebat di Mekah. Bukan mereka mencari sesuatu nasib sebabnya kita berhijrah. Katalah kalau Ustaz ini katakan mereka berhubung ini semata-mata kerana kerja kayu kan. Kalau kita berhubung itu kita ada buat di sini. Tapi kita biasa berhijrah. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang pasti awal Nabi mereka berhijrah bukan kerana mereka menjemahkan jelas. Ustaz Dato' Ismail Kamus menunjukkan tentang soal sahabat Nabi yang boleh bersahab yang mana. Kasut bertahta emas. Pada satu bacaan saya mendapati bahawa jubah yang dipakai oleh Ustaz Nabi Ustaz di Mekah, di anak tunggal berbangsawan Mekah. Kalau dia jalan, ada beberapa orang kaya di belakang turun angkat jubah. Itulah bentuk insan-insan yang sanggup meninggalkan kemewahan mereka. Dan suatu ketika Nabi nampak Mus'ab, Ustaz, dia sedang pakai baju yang tampal-tampal. Ustaz, itu menunjukkan hijrah perlu pengorbanan. Hijrah perlukan perjuangan. Apa bentuk pengorbanan? Apa bentuk perjuangan, Ustaz, yang perlu dilakukan untuk mencapai impian hijrah? Mereka membeli diri mereka dengan agama yang mahal harganya. Lalu Allah Maha Penyantun kepada hamba yang benar-benar menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pengorbanan yang kita tak mampu nak sebutkan. Perasaan kasihkan agama mengatasi perasaan kasihkan harta benda. Bahkan itulah yang ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah perintahkan negara yang cerah ke Al-Madinatul Munawwarah. Perjuangan dan perasaan cinta ke Nabi pada kemenangan Islam kuatkan mereka. Walaupun tanah Madinah itu asing pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada saudara di kota Madinah. Tak ada tanah-tanah di kota Madinah. Tak ada sebarang harta benda di tanah, tak ada, tuan-tuan, tak ada. Tetapi di sana semangat pengorbanan yang ada berteraskan iman dan ilmu, tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan. Oleh itulah sejarah terbukti bila mana orang Islam berada dalam kekuatan, pengorbanan yang tinggi, perjuangan yang ikhlas kepada Allah, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Di mana ukuran kita sekarang? Ukuran saya terutamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin apa yang sebutkan ini sesuatu yang saya lihat secara fizikalnya, sesuatu yang amat besar tersebut. Suatu Allah rakam di dalam Al-Quran Al-Karim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا. Dan barang siapa yang benar-benar berjuang jalan kami, kami akan buka lorong-lorong di dalam kehidupan mereka. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan semua. Saya sering sebut di mana-mana itu, diri saya terutamanya. Saat kemanisan Islam yang kita anuti, saat keindahan Islam yang kita nikmati, saat keindahan agama yang kita rasai sekarang ini, adalah hasil titik peluh perjuangan pengorbanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terpaksa berkorban tenaga, berkorban harta sekalipun, katanya Allah berikan mereka kemenangan by cash. Itulah sejarahnya. Suatu lagi kepada saya, tuan-tuan sekalian, kalau kita impau sejenak dan sekejap, apakah kita pernah menghargai nilai perjuangan para sahabat? Sehingga Islam sampai berkita dalam keadaan sempurna. 13 tahun Nabi berada di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, bukan senang, tuan-tuan. Di maki hamuk, disaksa, diperkata, dituduh dan pelbagai cara dilakukan atas mereka. Akhirnya mereka telah membayar dengan pengorbanan yang tinggi. Mereka telah membayar dengan perjuangan yang tinggi tahap dan nilainya. Oleh itulah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan hajatul wada, haji selamat tinggal tahun ke-10 kerasulan baginda, minta maaf, tahun ke-10 hijrah baginda ke kota Al-Madinah. Ketika Nabi hadir pada Arafah berkhutbah di khalayak, 100,000 yang datang bersama dengan Nabi kerjakan hajatul wada, haji selamat tinggal. Dalam khutbah tersebut, Nabi sebut tentang pengorbanan yang telah baginda lakukan. Saya menghujung untuk menghasilkan apa? Allahumma balligh, Allahumma balligh, falyuballighu syahidul ghaibah. Ya Allah, sampaikan ya Allah kepada umat semua. Sampaikanlah ya Allah kepada umat Islam di sepanjang zaman. Falyughabbu falyuballighu syahidul ghaibah, maka yang hadir beritahu kepada yang tidak hadir. Setelah itulah selesai Nabi berkhutbah di padang Arafah, turun daripada Jabal Rahmah, datang Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunkan ayat al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Yang bermaksud pada hari ini orang-orang kafir berputus asa dari agama kamu Muhammad, maka takutlah kamu kepadaku ya Tuhan kamu, jangan takut kepada mereka. Dan pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, aku cukupkan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Nilai perjuangan para sahabat, nilai jihad para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bayar by cash. Sehingga Allah sebut, hari ini aku redha Islam menjadi agama kamu, anutan kamu, pegangan kamu, keyakinan kamu dan iman kamu. Satulah tuan-tuan dan puan-puan, tidak mudah bagi mereka yang berjuang untuk Islam kalau tidak ada nilai pengorbanan yang tinggi. Tidak mudah bagi mereka yang yakinkan Islam untuk pegang agama kalau tak ada jihad yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya, orang yang akan merasai kemanisan Islam dan iman bila ada nilai tahap perjuangan yang tinggi, masuk menusuk dalam jantung, perasaan, minda sampai ke hatinya, cinta kepada agama, mengatasi kecintaan kepada perkara-perkara yang lain. Inilah yang ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi dan semua para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka meletakkan Islam mengatasi kecintaan kepada yang lain. Kecintaan kepada harta tidak mengatasi kecintaan harta mereka kepada agama. Kecintaan kepada pangkat tidak pernah mengatasi kecintaan saya kepada agama. Kecintaan kepada soal-soal yang bersifat nafsu syahwat tidak pernah mengatasi kecintaan mereka kepada agama Allah Subhanahu. Itulah cabaran kita di masa ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam Datuk sebutkan tadi, bila mana berada dalam diri kita perasaan cintakan hal-hal yang lain mengatasi agama, datanglah serangan-serangan dalam kehidupan kita. Syahwat mengatasi agama, kebendaan mengatasi agama, maka tak pelik. Hari ini orang Islam berada dalam keadaan kita lihat sendiri di mata kasar kita. Nak beri kesombongan berislam pun bukan senang. Nak hadirkan diri ke majlis forum ceramah pun bukan senang. Itu sekadar dengar. Bukan senang. Nak habiskan masa 1-2 jam dalam forum perdana dianggap suatu bebanan. Tapi dihabiskan dari jam 5 petang sampai 2 pagi dataran Merdeka tahun baru, tak ada apa yang merosakkan dia. Nilai pengorbanan itu contoh yang simpel. Kita boleh compare itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Satulah tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya sering sebut di mana-mana pandangan Imam Malik radhiyallahu anhu yang pernah berkata, tidak jadi baik generasi umat Islam hari ini kecuali mereka kembali kepada contoh generasi yang lebih terdahulu pada mereka. Tak akan jadi baik generasi hari ini kecuali mereka kembali generasi yang terdahulu, generasi yang telah berjuang dengan kerana agama. Kerana agama, kerana iman dan taqwa. Pertahankan akidah dan keimanan ini menyebabkan mereka di saf yang paling hadapan. Timbul kekuatan dalam diri, dalam hati jiwa raga mereka. Timbul saat-saat di mana mereka cinta dengan agama ini. Sebut tentang kebenaran, mereka akan gigit kebenaran itu dengan sepenuh-penuhnya. Satu Nabi sebut dalam sebuah hadis antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan di umat yang baik, yang dirahmati, bila mana mereka berpegang agama. Aidza fasad ummati, ketika mana berlakunya keruntuhan di kalangan umatku. Kita berada di peringkat berada di tempat yang paling tinggi dalam semangat kita, keyakinan kita, kekuatan kita, keupayaan kita, kecintaan kita pada agama. Datanglah serangan berbentuk syahwat nafsu, kita letak di belakang. Sebab kita nampak kehebatan Allah, kehebatan agama, kemuliaan Allah, kita nampak. Tuan-tuan, apa yang pentingnya ialah bila mana kita dalam saf bersama dengan kebenaran agama, perjuangan dengan agama, itulah saat paling manis di dalam kehidupan. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahidin. Sesiapa yang betul-betul pegang kepada agamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan yang cukup hebat, yakin cukup hebat di saat baru sedang rosak binasa, falahu ajru 100 shahidin, bagi pahala 100 orang mati syahid. Itulah hakikat yang ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan kita di mana kita sebenarnya? Dalam dunia yang mengancam kita, dalam dunia yang berserabut ini, kalau kita berada di pangkalan, tuan-tuan, tak ada sah hadapan dalam dakwah, dalam kerja-kerja perjuangan ini, tuan-tuan, kita akan ketinggalan. Justru kita ambil semangat perjuangan tadi, letak di depan kita. Tak kira siapa pun kita, pemimpin masyarakat, orang bawah, orang awam, tak kira siapa kita, beradalah kita dalam kelompok mereka yang berjuang dan berjihad dan berkorban kepada Allah Subhanahu wa Taala. Keuntungannya ialah izin Allah Subhanahu wa Taala. Inna Allah ashshara min al-mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli pada orang mukmin harta benda mereka, jiwa raga mereka dengan bayaran syurga by cash pada saat dan ketika dia nanti. Nilainya tuan-tuan ialah perjuangan. Suatulah ni'mat perjuangan para sahabat itulah yang kita nikmati sekarang ini. Dan sejarah mereka tidak padam walaupun dunia berubah. Semangat mereka tidak mati walaupun dunia berubah. Kekuatan mereka tidak padam dunia walaupun berubah. Itulah semangat yang kita nak ambil dari sudut perubahan sikap, watak, gelagat, perangai dan perjuangan kita, insyaAllah. Saya kira itulah yang kita hilang sebenarnya pada hari ini. Dan untuk kita kembali ke Islam, maka saya amat setuju pandangan Datuk tadi. Pengkalan kita ialah masjid dan surau, pengajian ilmu, mendekati alim ulama, mencari kebenaran tak putus-putus, mencari hidayah Allah Subhanahu wa Taala, supaya akhir nilai perjuangan kita, walau dalam kesibukan bekerja sekalipun, ada nilai jihad kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam kesibukan kita meraih dunia sekalipun, ada nilai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya sibuk dengan urusan dunia tapi kita hilang kekuatan untuk berjuang dan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harap moga-moga saya adalah orang yang memberikan Allah kekuatan itu di samping kita semua yang hadir pada malam ini. Bahtiar si anak kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasal Ustaz, betapa perlu ini kita berkorban. Paling kurang Ustaz, kita tidaklah diminta untuk mengorbankan jiwa kepada diri. Kalau kita boleh berkorban, bangun dari tempat tidur kita. Seawal muazzin melakukan azan di waktu subuh pagi besok. Itulah standar pengorbanan. Paling kurang kita dapat menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk menanam Islam. Itulah pengorbanan kita. Paling kurang apa yang kita dengar pada malam ini, kita balik, kita menyampaikan kepada orang lain, rakan di rumah, rakan di pejabat, rakan di taman. Itulah bentuk pengorbanan yang dapat kita hasilkan. Mudah-mudahan pasal Ustaz tadi dapat meninggalkan kesan dalam hati betapa kita perlu berjuang, kita perlu berkorban. Walaupun pengorbanan tetap besar mana, tapi berkorbanlah. Karena sesungguhnya sedikit yang kita berkorban itulah yang akan ditanda. Sebagai Ustaz dan Ustaz Tengah pernah sebut suatu ketika dulu, burung yang cuba memadamkan api unggun besar yang sedang membakar ikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tahu banyaknya rasakan air yang boleh dibawa untuk memadamkan api. Tetapi dia kata, air berkorban setakat itu. Sesungguhnya di hadapan Allah nanti, air boleh jawab. Air dan air pes. Bagaimana tentang kita? Apa yang telah kita berkorban pada hari ini? Mudah-mudahan kita buat sesuatu. Dan paling kurang Ustaz kita harapkan pagi besok seluruh masjid di daerah Bulangan ini akan dilimpahi dengan manusia-manusia yang datang khas pada malam ini yang mendengar teguran dan kupasan-kupasan kita. Sudah jemaah sekalian, kita masuk pada raun yang kedua terakhir bagi Ustaz Tamu. Selepas ini tuan-tuan dan sedang jemaah sekalian boleh berinteraksi secara langsung dengan kedua sini. Tapi Ustaz tidak, saya sebut dalam peringkat awal bagi kita tulisan saya dalam buku tentang tiga asas yang Nabi tegakkan semasa hijrah di Madinah. Yang pertama, beliau mempersaudarakan antara prajurit dan soal. Kemudian Nabi mendirikan masjid sebagai focal point. Dan yang ketiga, nak-nak manusia diperluan undang-undang sedikit sebanyak. Ada hubungan bersama sendiri macam mana, hubungan dengan Yahudi macam mana, Muslim macam mana. Dalam konteks kita Ustaz, dalam sehari dua ini kita pun ada goyang sedikit Ustaz dengan satu dua perkara yang sama lagu di kuasa khasnya tentang konflik penggunaan kalimah Allah yang orang baik. Islam telah meletakkan beberapa asas yang kukuh antara hubungan kita dengan masyarakat. Kenapa Ustaz simpulkan sedikit sebanyak bagaimana asas-asas pembentukan negara Islam Madinah yang ada bentuk yang terkait. Terima kasih Saudara Pengungsi, Saudara saya dan tamu perempuan dari Papua yang nampak melintuh. Melintuh. Nah, perempuan yang belum makan, sudah lapar, kami dah makan haknya. Jadi, perjuangan perintangan hijrah ini macam-macam. Tadi telah saya uraikan mengenai pembinaan masjid dan peranan dan kuasa masyarakat. Itu tidak ada taklah membiasakan diri rajin-rajin seperti ini. Sebelum saya jawab soalan dan surat kursi, nak tambah sikit cerita masjid sikit. Satu orang ni dia tak pernah ke masjid, tak pernah. Maka pada malam pada tu kadar dan minta Aisyah masjid itu tak terang, dia seorang saja. Dia pun semayang nak minta dari orang kaya. nak berniat nak doa je orang kaya. Semayang di malam-malam macam seorang. Tengah-tengah semayang, nampak ada orang seorang masuk kecil. Berbulu. Dia kata, ini malaikat. Dia rasa, ini orang tak nak kecil. Ini malaikat agak bulu. Habis dia semayang, dia terus peluk. Saya mau kaya. Tiba dia jauh depan tu. Kaya tak ada kacang memayang. Rupanya mengalir roti. Roti kaya dah habis. Hilang mentuk. Dah menentuk dah yang kelakuan tak ulang. Jadi sekarang persoalannya ialah Nabi ke Madinah di samping mempersaudarakan sahabat-sahabat Al-Fasrat Al-Amsar juga Nabi melengkapkan sebuah negara Islam di Madinah. Kalau kita buka dalam buku ataupun tulisan Abdul Razik Mesir, dia buat PhD di Amerika, dia tulis dalam buku dia dalam panjang lebar sikit, dia kata bahawa Muhammad menegakkan sebuah negara Islam di Madinah bukan atas arahan Allah, tapi ia sendiri yang pandai-pandai. Tulisan Abdul Razik, dia diupah oleh Amerika untuk tulis itu sikit yang menyebabkan rosak akidah. Al-Azhar tarik balik ijazah dia tarik balik akibat ia sudah menyelewengkan fakta namanya Abdul Razak. Tapi akhirnya nak meninggal dunia, dia pun tarik balik dan bertobat kepada Allah SWT. Itu orang mengajar Al-Azhar warna disebabkan oleh Al-Fulus. Al-Fulus di dunia wal mampus di akhirat. Itu dia. Di Madinah, di Mekah, tidak ada orang munafik. Pasal apa tidak ada orang munafik? Pasal mereka memegang kuasa. Tidak perlu lagi munafik. Tetapi di Madinah, Nabi jemput jadi pemimpin di sana. Maka Nabi berkuasa penuh di Madinah. Dan dia membuat perjanjian Safifah Madinah, penembagaan Madinah. Maka timbullah wak-wak munafik. Kerana ada golongan-golongan apa yang masuk saja Nabi ke Madinah, dia punya pengaruh sudah tak ada lagi. Tuh. Maka mereka menentang Nabi itu secara diam-diam. Maksudnya mereka terpaksa bermunafik kerana pengaruh mereka sudah tidak ada lagi. Rasa dengki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila pun itu timbul orang-orang munafik kerana fikirannya, hasratnya, tujuan hidupnya lah mempertahankan kekuasaan. Terpaksa mereka menentang Nabi secara diam-diam. Itu kita faham. Konsep itu berlaku di mana-mana pun. Itu saya katakan tadi. Berlakunya Mulukul Tawarif, raja-raja kecil-kecil negara-negara Islam dulu, yang menyebabkan jatuhnya kuasa-kuasa Islam. Akibat yang dipentingkan ialah ketuhanan. Mengapa kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi dalam sejarah perangan salib ini makan masa hampir 100 tahun. Tetapi umumnya perangan ini Islam nak. Umumnya Islam nak. Pasal kata Anwar Al-Jundi, aqidatul rasikh, akidah mereka itu mantap. Maka barat dalam 100 tahun peperangan itu mereka faham bahawa Islam itu menang. Menang di segi peperangan. Tetapi barat menang di segi pengalaman. Mereka tahu bahawa menangnya orang-orang Islam kerana akidah mereka mantap. Demikian rosakkan akidah mereka. Maka sekarang orang Islam tidak perlu lagi diperangi dengan senjata, perang dengan al-ghazul fikri, dengan pikiran yang condong kebenaran. Sekarang yang kita bincangkan ialah perkataan Allah. Ya, sebenarnya bukan Allah saja yang bincangkan, macam-macam lagi. Kita masih lagi menggunakan hari Ahad cuti, kita pakai Kristian. Orang Islam cuti hari Jumaat, orang Kristian cuti hari Ahad. Kita sambut satu Hijrah, tapi kita sambut juga satu Masihi, sama. Jadi orang-orang Kristian di Indonesia ditanya orang, puak-puak padri, berapa ramai orang-orang Indonesia sudah masuk Kristian? Maka kata padri, tidak penting, kerana mereka sudah pun dikristiankan akhlaknya. Mereka telah pun dikristiankan akhlaknya, walaupun agama tidak bertukar, tapi akhlak telah pun dikristiankan. Masuk kita kita kita. Sekarang kita mempertahankan, kerana mereka itu tidak bertuhankan Allah. Hanya dia kata dalam Bible satu pun tak sebut Allah, semua God belaka. Dulu Bible, sekarang dah mula Alkitab, dia dah mula tukar untuk mengelirukan masalah, menjadi masalah itu negara. Kita pun berpecah pandangan, tak sambut. Ulama pun tak sambut pandangan. Memanglah itu hak mereka nak berkata, tapi masalahnya ialah bimbang anak-anak kita akan terkeliru. Nanti di gereja Kristen Allah situ akan susah, kan menjadi masalah. Itu sebabnya perkara yang boleh mengelirukan kita mesti pertahankan sebenarnya, baik anak-anak kita ini tidak terkeliru. Di Indonesia waktu komunis ini senang nak rosakkan budak-budak tadika. Anak-anak sekalian bangun, pejam mata, buka tangan, angkat dua belah. Sekarang minta Allah pensel. Dia kata, itu aja. Budak-budak tadika, ya Allah berikan pensel. Dah, okey. Buka. Ada pensel tak? Tak ada. Okey. Pejam balik mata. Pejam, minta, wahai komunis, bagi kami pensel. Dia pejam mata, wahai komunis, pensel. Dia tak, cikgu tak pensel, cikgu tak pensel. Buka mata, ada pensel tak? Ada. Allah baik ke komunis baik? Komunis baik je lah. Nampak tak? Mudah lah nak mengelirukan budak-budak tu. Nah, begitulah sekarang ni, nak mengelirukan umat Islam. Umat Islam dah terkeliru lah. Itu sebabnya di Turki, apabila British nak memerdekakan Turki, Turki tentu bayang, Turki hebat. Zaman Turki Osmani memang hebat Islam. Sampai orang buat cerita dalam buku tu, apabila British, orang Eropah bom Turki, orang Turki sambut bom itu jadi apple, tak hebat. Jadi apple, nak cerita hebatnya Turki. Tetapi aku nak merdekakan saja, bangun. Parlimen kata, jangan diberdekakan Turki, bahaya. Bangun menteri luar dia, tuan-tuan sekalian, Islam sudah tidak ada lagi, tidak ada di Turki lagi sekarang. Merdeka Turki, Islam tidak ada lagi di Turki. Habis. Siapa yang memulakan? Tuan kenal Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ditegelarkan Atatürk, bapa pemodern Turki. Atatürk bapa pemodern, diberi gelar oleh Barat. Sebenarnya Mustafa Kemal bukan Atatürk, bapa pelingkup Turki sebenarnya. Dia orang mula-mula menghapuskan bahasa Arab, menghapuskan undang-undang Quran di Turki. Bahasa Arab, bahasa Jawi hilang. Malaysia pun sama, Malaysia pun hilang Jawi. Banyak orang tak boleh berjawi sikit. Siapa ikut Turki? Baca Yasin Rumi. Baca Yasin pun nak cetak Yasin Rumi, kan haram pun. Tu baca Yasin tu, Yasin Al-Quran Hakim. Saya tengok sekali saya interview orang Jepun, nasib Islam. Dia tahiyat Rumi, dia Jepun, dia tulis jumi. Dia tahiyatun wakaf. Bunyi begitu. Saya luluskan juga lah macam mana. Macam mana dah bunyi tu, dia jepun dah begitu. Dan pegawai saya tak lulus, dia kata bunyi-bunyi jepun. Tahiyatun wakaf. Tahiyat begitu. Posak. Maka Nabi tadi ni telah menegakkan sebuah negara Islam di Madinah. Ikut Quran, perintah Allah Taala. Nabi menegakkan sebuah negara Islam di Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka undang-undang itu mesti jalan sampai sekarang. Tapi orang-orang Islam sudah mirip kepada Barat. Ditinggalkan undang-undang sampai orang-orang Islam mengatakan bahawa undang-undang Islam sudah lapuk, tak sesuai zaman sekarang, murtad hukumnya. Kerana telah menolak Al-Quran. Kan tidak boleh pilih. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ayyakuna lahu khiyaratun min amrihim. Tak boleh orang beriman lelaki perempuan. Kalau Allah telah buat hukum dah, Rasul dah begitu dah kata, pilih-pilih tak boleh. Itu sebabnya Abu Qadir Al-Arwah kata pada buku Al-Islam baina jahli abnai wa ajzi ulama'i. Islam di antara kelemahan ulama'nya dan kejahilan penganunnya. Apa dia kata? Adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan. Kalau sebuah negara Islam yang telah merdeka masih meneruskan undang-undang Barat. Kita tengok baik-baik itu. Saya ulang lagi sekali. Boleh apa? Adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan kalau sebuah negara Islam yang dah merdeka masih meneruskan undang-undang penjajah. Satu statement. Statement yang kedua adalah merupakan suatu dosa yang tak dapat diampunkan kalau seorang Islam itu tidak pernah terdetik di hatinya untuk menegakkan sebuah negara Islam. Boleh apa? Boleh. Faham pun tak apalah. Begitu. Panjang lagi kita buat negara Islam ni, panjang. Tersambung tahun depan. Tak habis. Pasal orang Islam banyak tak faham. Tak faham undang Islam. Dia kata bagaimana kita nak buat negara Islam? Negara ni nanti masjid majmuk. Kalau tak tahu kan duduk diam-diam. Cakap benda yang dia tak faham kan cakap. Tanya tuan-tuan guru lah yang faham. Tak faham jangan cakap di kedai kopi. Cakap di pejabat. Tak boleh, kita tak boleh. Negara undang Islam di Malaysia ni cakap menjemuk. Tak tahu kan ni duduk diam-diam. Tanya orang yang tahu. Cakap aja. Kan ni duduk diam-diam begitu. Tanya orang yang tahu. Dia tak tahu. Macam satu cerita. Abu Yusuf mengajar di masjid. Habis mengaji, ada soalan. Tanya. Ada anak murid di sini. Dia mana murid. Dia tengok dia diam, cuba soal sikit. Kau tu memang pendiam. Tuan guru tanya, saya tanya. Tuan, kalau kita berpuasa, bila kena berbuka, tuan? Tuan guru, bila matahari terbenam, kita kena berbuka lah. Tuan, kalau matahari tak masuk-masuk, tuan? Elok dan kau diam. Begitu dalam undang-undang negara Islam. Undang-undang Islam ni kita tak mengaji. Pasal apa? Bila di masa masjid, gajabat ibadat kan dan muamalat gunakan had jenayat masjid banyak seorang satu masjid di Kuala Lumpur ni tunggu kita mengajar habis ibadat habis sampai jenayat macam mana tuan nak sambung jenayat ni depan nak sambung ke tak payah tuan dia kata ustaz kita sambung balik ibadat turun balik tak naik jenayat maka sudah tak faham terpanjat dia jenayat potong tangan terpanjat tak biasa tu yang kena buat sup tangan di Kelantan tak faham. Itulah kita kena belajar buat jenayah tu. Saya belajar dulu buat undang-undang Islam ni. Pun tak faham-faham banyak juga. Yang tak faham lagi tak faham. Yang tak mengaji lagi tak faham. Bagi kita tua lagi tak faham. Kita tua-tua. Kita pekah macam badrain je. Kita jauh, kita badrain baca. Tak boleh macam seorang. Mesti tengok baca. Kita tengok diharamkan makan keladi. Haram pun. Rupanya keledai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penyampaian kepada Ustaz Kamus yang secara kesimpulannya dia mengatakan bahawa peperangan salib mungkin telah selesai tetapi peperangan fikiran yang dipelopori peperangan terus berkaitan sehingga ramai di kalangan kita yang telah masuk dalam perangkat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menghadapi bukan sekadar kalimah Allah yang kita sayang, malah lebih daripada itu hukum Allah, kitab Allah, Rasul Allah, segala-galanya wajar dan patut kita sama-sama sayang. Hak Allah tak eksklusif kita. Begitu juga hukum Allah patut kita sanjung dan tegakkan. Okey, sedang menjumlah sekalian, sekitar kita mulai lebih kurang pukul 9:10 subuh. Kita akan berhenti sekitar waktu yang sama. Saya buka kepada sesi soal jawab. Di setengah tengah-tengah ada mikrofon. Tuan-tuan bolehlah secara langsung berinteraksi dengan kedua-dua panelis kita. Saya buka kepada sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Kita sedia maklum kejayaan sosial di kalangan pemuda memangnya satu ketika lah buat benda zaman sekarang ni. Jadi apakah cara yang terbaik untuk kita terapkan pada hati pemuda-pemuda Islam sampai sekarang ini supaya dia lebih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, sehingga sekarang ni apa yang saya lihat di masjid, kekurangan golongan pemuda ini adalah aman, adalah satu kesedihan bagi orang-orang yang kasih kepada kedua-dua saudara kita yang telah menunjukkan persoalan. Saya mula dengan soalan pertama tadi. Kata yang bertanya tadi ialah beliau melihat bahawa penggunaan kalimah Allah oleh orang selain daripada Islam adalah satu ancaman yang besar. Banyak orang yang mengadakan kenapa umat Islam tidak bersatu lagi. Lebih parah dari kenapa para ilmuwan juga tidak bersatu lagi dalam menangani Adolf Komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia kepada Tuhan Haji Mursi menghormati guru saya kepada Tuhan Mamus Tuan-Tuan dan Puan dan Puan-Puan Amin. Terima kasih. Soalan yang untuk kali ini saya kira soalan semasa, tetapi izinkan saya tidak jawab dalam soal khusus tentang isu dari Allah ini. Dalam penilaian saya, dan semalam saya telah berwacana hampir 2 tahun setengah anjuran Jabatan Agama Islam Negeri, hampir 2 tahun setengah berwacana dan saya panel dalam program tersebut. Saya nampak begini tuan-tuan sekalian, isu ini bukan masalah ulama tidak mampu untuk menyatakan kekesalan malah kepada isu pemberkatan Allah ini. Kalau ada yang kita mengatakan ulama tidak bersatu, sekaligus pandangan yang tepat. Seorang ulama bercakap selama tentang persoalan-persoalan yang akan global dalam masyarakat pada hari ini. Bagi saya ada 3 poin. Yang pertama sekali kepentingan bahawa dalam sejarah peradaban dunia hari ini, musuh umat Islam tidak pernah berdiam diri demi untuk meruntuhkan Islam dan menghapuskan umat Islam. Bukan dalam tempoh 3-4 hari ini, tapi sudah berlaku semenjak zaman Nabi Muhammad sendiri. Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi tidak akan redha kepada engkau Muhammad sehingga kamu ikut jejak langkah mereka setapak demi setapak, sejengkal jika sampailah kamu hilang kekuatan agama dan iman. Itu kenyataan. Bahkan Nabi bagi amaran, la tattabi'un sunan alladhina man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku hujrat juhd rabbin lasalaktum. Kala qailun al-yahudu wal-nasara. Kala faham. Nabi ikut, Nabi sebut pada kita semua, tuan-tuan, di akhir zaman nanti kamu akan ikut jejak langkah musuh-musuh kamu sampai lubang biawak sampai masuk. Siapa mereka itu? Wahai Rasulullah, Yahudi Nasrani. Ya, kata Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan, dari sudut sejarah kejahatan musuh ini bukan baru, bahkan lama. Bukan masalah kalim Allah saja bagi kita, tetapi kita menanam bibit-bibit keruntuhan kepada kita. Seperti contoh Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi, bila mana Kemal Atatürk menguasai Turki, hasil dari pendidikan barat yang telah merosak peradaban orang Islam sedikit-sedikit, bahkan ia telah berlaku semenjak lama. Sebagai contoh, Zweymer dalam satu ucapan resmi di Jabal Zaitun, ini dirakamkan oleh, kalau tuan nak baca, tolong baca dalam tulisan Dr. Abdullah Nasr Alwan. Terjemah Melayunya ada, tolong baca dalam jilid yang kedua, dirakam cerita ini. Zweymer bercakap di Jabal Zaitun, Bukit Zaitun, tahun 37. Artinya lebih kurang 73 tahun yang lepas. Apa dia kata? Kita akan meresap masuk ke dalam jantung orang Islam sampai kita melemahkan jiwa-jiwa mereka dan hati mereka, macam itu berkata-kata kristiankan mereka. Tuan-tuan, arti kalau kita pegang konsep ini, ia tak pelik. Musuh berterusan. Masalah yang kedua bagi saya ialah masalah orang Islam. Kita sibuk dengan isu kalimah Allah, memang kita sibuk. Itu kalimah yang suci bersih. Tetapi kejahatan musuh yang telah menenggelamkan akidah kita, menyebarluaskan pemikiran jahiliah, membinasakan akhlak remaja, siapa sibuk? Apakah bukan jahiliah namanya sambut tahun merdeka, bulan merdeka, masuk tahun baru dengan program hiburan melampau. Siapa nak sibuk? Yang saya bimbang, yang sibuk dengan Allah ini, dialah yang tukang joget pada malam tahun baru. Dialah yang talqi sembahyang puasa sebimbang. Kita sibuk dengan satu benda, kita lupakan 10 benda yang lain. Tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga kepada saya, kita kena adil dengan agama. Adil dalam maksud, di mana pendirian kita sebenarnya. Satu orang Islam, dia tidak bercakap. Orang Islam sikapnya mudah. Innal haqqa wahidun la yata'addad. Yang benar satu, tidak berbilang dua dan tiga. Justru hari ini tuan-tuan, cabaran kita ialah kita nak bersatu dalam menegakkan al-ma'ruf menentang kemungkaran, menegakkan keadilan menentang kezaliman, menegakkan Islam menentang jahiliyah. Itulah cabaran kita hari ini. Kalau orang Islam ada kekuatan ini, orang Islam akan mendapat kejayaan demi kejayaan. Tapi kalau tidak, orang Islam ialah hilang kekuatan. Bukan isu dalam Allah saja. Bagi saya, kita kena pertahankan kalimah suci, tapi kita tenggelam dalam satu isu, kita bangkit dalam satu isu yang lain. Orang Islam tidak stabil. Sebatulah saya bimbang apabila Umar kata, Umar bin Al-Khattab, bukan Umar sekarang ini. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Innama tanqadhu 'ural Islami 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rif al-jahiliyata. Islam akan tercabut, Islam akan mati, Islam akan terputus daripada orang Islam di mana datangkan orang Islam mereka yang tak faham jahiliyah. Jadi suatulah kita kena bersatu dalam semua perkara. Bersatu menegakkan ma'ruf, menentang kemungkaran, menegakkan iman, menentang jahiliyah, baulah itulah kemenangan yang sebenar. Isu kalimah Allah ini cabang daripada sejarahnya yang kita mesti pertahankan. Tapi kalau kita orang Islam hilang kekuatan dalam menegakkan ma'ruf, menentang kemungkaran, maka tuan-tuan tidak ke mana-mana. Dan saya nak sebut sekali lagi di penghujungnya, amat silap dan salah kalau ada kita beranggapan ulama berdiam diri. Ulama dah lama bangkit bangun bercakap tentang keburukan jahiliyah, menentang kemungkaran. Ulama tak pernah berdiam diri. Cuma suara ulama dimatikan oleh orang-orang yang imatikan ulama itu saja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Kalimah Allah tetap akan berada dalam hati orang beriman kepada Allah, dan itulah kemenangan kita yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Kasih syukran Ustaz, dalam pasti yang terhad satu kupasan yang cantik yang telah Ustaz beri. Kalimah Allah kita sayang, bagaimana dengan segala suruhan, perintah dan larangan Allah. Mudah-mudahan kita menghayatkan Ustaz, soalan yang agak jelas. Keadaan muda-mudi, bukan muda-mudi Ustaz, keadaan rata-rata masyarakat yang agak rosak, bagaimana dapat kita kembali dengan mereka ke dalam Allah dan Rasul. Ya, terima kasih saudara yang bertanya. Kursi dan teman-teman tamu sebesar Tuan Masjidian, semua faham bahawa Barat membawa berbagai-bagai pahaman, ism-ism, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme. Sekarang ni kita telah terpesun dengan hedonisme, pahaman suka bersuka-suka, berpoya-poya. Maka negara kita telah mengadakan berbagai-bagai cara, acara untuk melalaikan orang-orang muda. Dulu menyanyi di Astro, ada akademik menyanyi, kan ada pula tambah menari pula. Suka orang suami isteri menari dalam distro, yang bertudung pun masuk tengok, suka tengok. Jadi lalai. Lalai itulah di antara penyebab kita tak berapa suka kepada agama. Pasal agama menahan sesuatu yang boleh merosakkan agama. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa al hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Adapun orang yang takutkan makam Tuhannya dan mencegah nafsunya daripada melewing, maka syurga adalah tempat tinggal. Wa amman atal hayat dunia, orang melebihkan dunia ini, fa'inal jahimah yal ma'wa, neraka jahimah. Maka anak-anak muda sekarang memang sudah begitu. Maka yang paling penting, yang pertama, mak bapak lah yang penting untuk menjadi anak sebelum ia terlajak. Itu sebab Nabi pesan 7 tahun suruh dia semayang, 10 sebat kalau tak semayang. Kalau umur anak 40 tahun tak rendam dengan kolam. Kalau makan kanak 40 tahun tak semayang juga. Jadi masyarakat mesti bersatu. Kita buat satu majlis, jangan sebut ceramah oleh jamuan orang muda-muda. Ada satu slot ceramah agama 45 minit, jangan banyak-banyak, bagi tambah sikit iman dia. Besok buat lagi, biar dia rasa perasan yang dia tu orang Islam. Satu kawan saya cerita, tentera yang masuk tentera tu, mana nak tambah iman? Ada yang tak sunat. Satu tika dia kata, kawan saya cerita ni, tenggelam satu tentera, terbogil langsung dia. Dia tengok, umur 20 tahun tak sunat. Cek semua, 20 orang tak sunat. Bapak ni bawa hospital, nak disunatkan, budak tak takut, doktor pula takut. Itu problem. Itu sebab kita nak ubah masyarakat. Jadi kita, masyarakat kita itu dah suka berpoya-poya, suka seronok gitu. Bosan. Kita pemimpin mesti menjadi jalan. Masjid mesti mengambil peranan. Bagaimana nak mengajak budak-budak ni? Susah. Mak bapak yang paling penting jaga anak-anak dia supaya jangan sampai terlajak. Mesti kedua, tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Pada anak-anak, tengok balik dia buku berapa, buku dia baca apa, video dia beli apa, mengapa balik malam, semua kena cek. Jangan ayah lepas tangan. Budak-budak kadang-kadang anak-anak nak semayang, kita suruh anak semayang, nenek pula, nenek budak-budak, dia kata besok dah tua semayang lah dia, nenek punya hal. Satu hal juga, dia bapak semayang, mak pula, satu orang. Suami suruh isteri semayang, mak mentua pula marah. Mak mentua pun tak semayang sama. Kan macam jahal. Pendidikan itu yang paling penting. Sebabnya pendidikan awal, pendidikan berbeza dengan ilmu. Kementerian pendidikan tidak memiliki penjaraan lah. Ilmu lain, pendidikan lain. Itu sebabnya anak-anak tengok bapak dia semayang, tengok bapak tidak merokok. Ini bapak merokok depan anak, anak pun sama merokok. Itu sebab bapak aku merokok, aku pun merokok. Kita mesti tunjukkan akhlak yang baik. Merokok pada anak, bapak pun sama. Bapak pun tak semayang, kenapa nak semayang? Main semayang-semayang. Bapak, bapak tak apa, bapak dah tua dah, budak-budak semayang. Sekian, Allah ma'alam. Terima kasih Tuan Ustaz. Terima kasih Ustaz Ustaz Muhammad dan kepada Ustaz Kamus. Sedang dijemaskan dalam kurang 2 jam yang lepas telah kita mengupas beberapa persoalan yang umum yang penting. Yang pertama sekali kita bicara dengan paling penting untuk satu banyak ukhuwah yang mantap mesti kita asaskan. Dan focal point ialah di masjid. Kita mesti mengimarahkan rumah-rumah Allah. Kita mesti hadir berjamaah di masjid yang suram. Tidak cukup dengan itu, kita mesti mengisi dada-dada kita dengan ilmu. Dan kita mesti mengisi dada kita dengan ilmu secara konsisten, secara istiqamah, dengan membawa persoalan kita duduk depan guru dan belajar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang cerdik ilmu dengan ilmu akan mengubah diri kita jadi insan-insan yang jelma. Mudah-mudahan sinar tahun hijrah 1431 masih lagi kita di 23 Muharram pada malam ini. Kita akan terus bersinar sebagai mereka-mereka yang cintakan air, cintakan beribadah dan sanggup berkorban, bukan banyak sedikit sahaja. Paling kurang kita mengimarahkan rumah-rumah Allah dan kita belajar secara konsisten. Kita menginfakkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kerja-kerja Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jutaan terima kasih kepada Fadzil Zalamullah Khairul Rizal, kepada Fadzil Ustaz Dato' Ismail Kamus, kepada Ustaz Ustaz Ahmad, kedua-dua guru yang nama saya sanjung yang sudah datang bersama-sama kita, dan ucapan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di belakang Islam Abdul Langat, kepada Ustaz Wah Amin Ustaz Khairul yang telah sama-sama bekerjasama yang paling erat dalam menjayakan program ini, dan kepada semua pihak yang telah bersatu bersama-sama untuk menjayakan program-program kita pada malam ini. Jangan banyak terima kasih. Dan sebagai akhir, renungilah kata-kata ini: Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di hadapan kita kematian, selepas kematian itu ada satu penghidupan yang baru untuk Allah Subhanahu wa taala nilai kita. Siapa hadiah di antara kita yang paling ihsan, yang paling baik amalannya? Tanamlah padi, lalang akan tumbuh dengan sendirinya. Jangan ditanam lalang, padi tak akan tumbuh. Kejarlah akhirat, dunia akan kita dapat. Jangan lalu mencari dunia, takut, tak akan. Maaf saya berkata sebarang kekurangan di dalam di sini. Kepada semua hadir, mudah-mudahan berkati pertemuan kita. Sekian orang yang doa kita berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa iklan. Yang pertama, tuan-tuan, besok pagi ada kuliah subuh di surau ini oleh Al-Fadhil Ustaz Nek Muhammad Zawawi Hitam. Dosa-dosa besar, dan masuk kepada dosa besar yang ketiga besok pagi. Dosa besar meninggalkan solat merupakan dosa besar. Dan pada hari Jumaat, hari Ahad malam Isnin, lusa 10 hari bulan Januari, ada ceramah perdana yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Anwar Singh. Kita akan dengar. Dan satu lagi iklan oleh Ustaz sendiri. Sila Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi sebelum tuan-tuan bansu balik, saya ada bawa buku, mungkin ada yang dah beli dah, Indahnya Hidup Bersyariat, ya, ada jual luar. Buku ni mengandungi daripada lahir sampailah kepada kematian. Ada luar sana yang harganya RM55. Mahal, tapi tahan 55 tahun. Ini tuan-tuan yang kalau tak nak baca pun tak apa, tengok muka saya pun jadilah. Ada luar sana dan harga RM55, boleh berhutang insyaAllah dengan kawan lah. Ya, ada jual ke luar insyaAllah. Sekian. Sekian kita berjumpa kita di majlis kita para dan suara. Subhanallah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.